Apa-apa duwe ewang loro wong yang lagi kepikan rapat tulin dunyo kiamat wong yang lagi nyenengi rapat tulin lagi inflasi nasian randuwe duwet direwangi tidak-tidak jarin newe sejodoh apa-apa kudu wong loro. Duwemu lambe tipis we esok tonton lambe tipis yo duwemu janggutnya tipis we esok tonton janggutnya tipis yo duwemu pake aneh we esok tonton pake aneh yo duwemu iki piye we esok tonton mesti ne ono sing duwe iki piye iki piye ini ono singan duwe iki piye sen we esok tonton mesti ini ono singan duwe iki piye sen we esok tonton mesti ini ono singan duwe. Apa-apa duwe ewang loro wong yang lagi kepikat rapat tulim dunyo kiamat wong yang lagi nyenengi rapat tulim lagi inflasi nadian randuwe duwet rewangi kudak-kudak jarin newe sejodoh apa-apa kudu wong loro. Yo duwemu lambe tipis we esok tonton lambe tipis yo duwemu janggutnya tipis we esok tonton janggutnya tipis yo duwemu pake aneh we esok tonton pake aneh yo duwemu iki piye sen we esok tonton mesti ne ono singan duwe iki piye iki ono sing nduwe iki piye sen we esok tonton mesti ne ono sing nduwe iki piye sen we esok tonton mesti ne ono sing nduwe.